Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Arsalahuqlahu rahmatan lil'alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah sampai pada surat Yusuf ayat 36. Menarik tentang surat Yusuf ini bahwa hampir seluruh isi dari surat Yusuf ini menceritakan tentang kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun demikian, ini bukanlah buku roman picisan yang murahan. Di dalamnya ada unsur dakwah, di dalamnya terdapat unsur akidah, keyakinan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam terdapat akhlak mulia yang dijunjung tinggi, dan di dalamnya terdapat teladan yang perlu dipelajari oleh setiap anak bangsa. Untuk itu, surat Yusuf adalah bagian yang utuh dari surat-surat yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran. Pernah ada aliran dalam Islam yang mengatakan surat Yusuf bukan bagian dari Al-Quran karena ada cerita yang terindikasi mengandung unsur pornografi. Tapi sebenarnya itu jauh dari kenyataan apabila para pendengar mengikuti kajian ayat per ayat dari surat Yusuf, dan pada hari ini telah sampai kepada ayat 36. Lebih tepatnya hari ini kita melihat bagaimana Nabi Yusuf melakukan dakwah di penjara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu at-tayru min nabbina bita'wilih inna naraka minal muhsinin." Bersama dengan dia, dengan Yusuf, masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya setelah lama bersahabat dengan Nabi Yusuf, "Sesungguhnya saya bermimpi bahwa saya memeras anggur." Dan yang lain berkata, "Sesungguhnya saya bermimpi bahwa saya membawa roti di atas kepalaku, sebagian dimakan burung. Berikanlah kepada kami takbir mimpi itu, sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang baik." Para pendengar yang dirahmati Allah, orang baik itu akan terlihat walaupun dikerumuni oleh orang-orang yang tidak baik. Kebaikan itu memiliki common sense, tanda yang diakui oleh semua orang. Kalaulah ada orang yang berpendapat bahwa kebaikan itu relatif, tapi sebenarnya ada titik-titik temu di mana orang sepakat bahwa ini baik dan ini bukan baik. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, kebaikan itu adalah apabila kita tidak ingin disakiti oleh orang lain, dan kita tidak melakukan orang lain menyakiti, dan kita tidak melakukan menyakitkan itu kepada orang lain. Jadi standarnya, apakah mencuri itu salah atau benar? Seorang pencuri profesional pun yakin bahwa dia tidak mau kecurian. Artinya apa? Dirinya sendiri merasa bahwa dia mencuri orang, barang orang lain itu boleh jadi benar dan salah, tetapi dia memiliki satu standar yang pasti bahwa dia tidak mau kecurian. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, standar pada diri itulah yang dapat menilai apakah perbuatan itu baik atau buruk. Jadi orang yang ingin membunuh raja sehingga dia masuk ke dalam penjara itu adalah orang yang jahat. Tetapi dia tahu bahwa Nabi Yusuf ini tidaklah jahat sebagaimana dia melakukan kejahatan. Inni inna naraka minal muhsinin. Untuk itulah Nabi Yusuf diminta untuk menyampaikan takbir mimpi dari apa yang dia mimpikan. Di studio telah hadir Ustaz Safiar dan Ustaz Ardiansah, kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Tadi sudah diawali oleh Ustaz Zainal, sungguh sangat menarik kalau kita rangkaikan kisah-kisah daripada Nabi Yusuf alaihi salam yang dipaparkan ayat demi ayat di dalam surah Yusuf ini. Setelah pada pertemuan yang lalu kita mengetahui bahwa akhirnya Nabi Yusuf pun dijebloskan ke dalam penjara, ya, karena itulah mungkin jalan yang terbaik atau cara yang terbaik untuk menutupi aib keluarga raja yang sudah tersebar di khalayak ramai tentang perbuatan mesum yang ingin dia lakukan terhadap Yusuf. Nah, kemudian ketika Nabi Yusuf sudah dipenjara dan hari pun berlalu, ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan sebagaimana yang tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Zainal bahwa orang baik itu dimanapun dia berada, maka kebaikannya itu akan menyinari dirinya, atau kalau dalam bahasa kekinian, auranya itu akan terlihat sekalipun dia berada di dalam penjara yang notabene-nya adalah tempat orang-orang bersalah. Nah, kalau kita lihat pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada dua orang pemuda. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan satu tukang roti dan satu lagi penuang minuman raja. Adapun penuang minuman raja ini adalah orang, kata yang Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang berniat untuk membunuh raja dengan meracuninya sebagaimana yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainal. Sementara tukang roti ini adalah orang yang ikut bersekongkol dengan Nabi Yusuf atau dengan mempermalukan keluarga raja, dan sehingganya akhirnya dia pun dijebloskan ke dalam penjara yang sama. Nah, kalau kita melihat betapa Nabi Yusuf diukur kebaikannya itu dengan adanya kata-kata muhsinin. Jadi orang yang dapat memberikan kebaikan ke tengah-tengah masyarakatnya adalah orang yang baik. Artinya orang yang akan mewarnai masyarakatnya dengan kebaikan dan menjamin kebaikan itu ada tetap di dalam masyarakat itu, dia sendiri pun harus adalah orang yang baik. Nah, kita melihat di sini bahwa kata yang dipergunakan adalah kata-kata muhsinin, bukan salihin dan bukan yang lainnya. Karena terlihat bahwa di dalam penjara pun, di dalam tempat di mana di situ banyak orang-orang yang berdosa, banyak orang-orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan sebaliknya, dan orang-orang yang berbuat kefasikan dan kejahatan, namun Nabi Yusuf alaihi salam tetap berbuat suatu kebaikan. Karena apa? Karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang orang muhsin. Sebagaimana kita ketahui, ihsan yang telah didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi di dalam kesendirian Nabi Yusuf di penjara atau dalam keterasingannya di dalam penjara pun, dia tetap berbuat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita tidak berada di dalam penjara, apakah kita sudah berbuat yang terbaik ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, apakah kita harus menunggu di penjara dahulu kemudian baru kita berbuat baik atau berbuat dan beribadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini juga menjadi sesuatu renungan. Nah, yang lain yang perlu juga menjadi renungan bagi diri kita bahwa sesungguhnya orang akan datang kepada orang-orang yang baik sekalipun orang jahat untuk meminta apakah itu masukan, pendapat, bahkan untuk berlindung kepada orang-orang yang orang baik itu. Maka jadilah kita orang yang baik walaupun mungkin kebaikan itu nampak seakan-akan tidak memberikan manfaat bagi diri kita. Tapi yakinlah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ustaz Zainal tadi, bahwa kebaikan itu ada kesepakatan-kesepakatan di kalangan manusia yang mereka tidak dapat memungkirinya bahwa itu adalah suatu kebaikan. Dan orang yang baik itu selalu menjadi sandaran, selalu menjadi harapan terakhir dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu kita berharap kepada para pejabat, kepada para pemimpin, baik itu di dalam kalangan yang besar, yang sedang dan yang kecil, baik jabatannya tinggi, menengah ataupun yang di bawahan, hendaklah kita berbuat kebaikan karena kitalah yang akan menjadi harapan tumpuan daripada masyarakat itu. Dan tentunya hanya orang yang baik pula yang dapat memberikan kebaikan ke tengah-tengah masyarakatnya atau memperbaiki masyarakatnya. Mungkin itu tambahan Ustaz Zainal. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah diungkapkan dari kedua ustaz kita di sini berkenaan tentang dakwah Nabi Yusuf alaihi salam di penjara. Jadi kalau kita membahasakan kebaikan Nabi Yusuf itu ada dalam dirinya, bagaimana kita mengatakan diri kita ini udah baik, apa standarnya? Jadi ketika orang melakukan satu kebaikan, Jangan kita pandang, wah si Pulan baik. Bisa jadi dengan dia memberikan sesuatu atau menolong kepada orang sesuatu, itu belum dikatakan kebaikan. Atau muncul dia dengan riaknya. Di depan orang dia sholat. Di depan orang kadang-kadang pemimpin dia harus disop awal. Jadi lihatlah kepada orang yang dibantunya itu dan orang yang membantunya itu membantu kepada kita. Baru dikatakan seseorang itu baik. Nah, jadi jangan kita mengharap kebaikan yang kita lakukan. Jadi orang yang lain itu membalas kepada kita. Dan orang yang lain ini membantu kepada yang lain. Sehingga mengakulah seseorang itu dia membuat satu perbaikan. Tapi kalau kita membahas meminta perbaikan atau melakukan perbuatan baik, ketika itu juga harus dikatakan orang baik, ini orang sombong, bahkan orang yang kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Yusuf alaihi salam yang sudah dipaparkan kedua narasumber kita, Ustaz Zainal dan Ustaz Ardiansah. Nabi Yusuf alaihi salam, dia pondasinya keimanan, dilahirkan dengan bentuk perbuatan yang baik dalam kehidupannya, sehingga bagaimanapun dia dibawa, tetap juga orang mengatakan dirinya adalah orang yang baik. Jadi contohlah dari sosok Nabi Yusuf alaihi salam, melakukan perbaikan atau melakukan suatu hal yang baik, jangan menuntut kita balasannya dengan yang baik. Insya Allah, Allah akan memberikan kebaikan tidak dengan orang yang kita bantu atau dari tangan orang itu, maka standarnya itulah orang yang melakukan kebaikan. Kedua, dalam posisi kita melakukan kebaikan, jangan pernah kita melihat apa yang telah kita berikan ini, sehingga kita mengungkit-ungkit kebaikan kita. Ketika kita sudah tumpur, oh dulu si Pulan ku bantu, ya kan Ustaz Zainal ya. Nah, ketika udah nggak punya mobil, kawan itu stroke, ya, dekat-dekat mau mati. Nah, di sini dia membangkit, si Pulan udah ku bantu, si Pulan ini nggak bagus. Dia tidak nggak rela dan tidak redo dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak istighfar nih orang model kayak gitu. Tambahan dari kami, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Safiar dan Ustaz Ardiansah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kenapa manusia memperbuat baik? Karena perbuatan baik itu membahagiakan kita sendiri. Jadi jangan berpikir saya telah berbuat baik kepada si Pulan. Seperti kata Ustaz Safiar, akhirnya timbul rasa ungkit-ungkit dan rasa menyakiti si penerima. Tidak, kita berbuat baik karena kita bahagia dengan perbuatan baik yang telah kita lakukan. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, kenapa kita berbuat baik? Seperti kata Ustaz Ardiansah tadi, ihsan itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin benar bahwa Allah menjadi ghoyatuna, target dan tujuan dari segala perbuatan kita. Kalau sudah Allah target dan tujuan, forget it, lupakan yang lain. Artinya apa? Perbuatan baik itu sendiri tidak perlu untuk diangkat dan diungkit. Karena apa? Karena Allah Maha mengetahui dan Allah Maha pembalas jasa. Meminta jasa dari orang lain setimpal dengan kemampuannya yang sangat amat terbatas. Manusia bisa wafat, Allah adalah Al-Hayyul Qayyum. Jadi dengan demikian, orang yang berbuat baik itu seperti sosok Nabi Yusuf adalah orang yang sangat bahagia. Kenapa? Karena memang targetnya sudah jelas, yaitu Allah, dan dia merasa sangat bahagia dalam berbuat baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Nabi Yusuf berbahagia walaupun di penjara, sehingga dia mengetok tular kebahagiaannya kepada seluruh penghuni penjara. Itu adalah sosok-sosok orang yang berbahagia karena imannya kepada Allah. Jadi dapat kita sampaikan kesimpulan kita pada hari ini, bahwa bahagia itu terletak pada pola pikir. Ketika kita berpikir keimanan kita itu membahagiakan dan kita merasakan keimanan kita, kebersamaan kita dengan Allah itu sangat membahagiakan, di penjara pun kita akan mendapatkan rasa kebahagiaan itu. Dan sebaliknya, di rumah yang luas, istana yang megah, kalau pola pikir kita terjepit, terhimpit, kita merasakan hidup rumah yang mewah itu bagaikan di neraka. Karena apa? Karena pola pikir bahagia yang ada dalam rasa hati dan dada tidak dapat diperjualbelikan dengan materi dan harta yang di hadapan kita dan begitu banyaknya. Kebahagiaan terletak dengan rasa dan pola pikir, dan itu ada pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sangat jelas inna naraka minal muhsinin, karena memang Nabi Yusuf mengeluarkan aura yang begitu membahagiakan, bahagia pada diri dan penghuni penjara yang ada di sekitarnya. Saya Jenal Arifin mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berbahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.